Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-aqramin wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak ada henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah yang Allah curahkan kepada kita. Barakallahu fikum. Allah curahkan kita sebagai seorang muslim. Allah curahkan kepada kita sebagai seorang ahli sunnah. Allah curahkan kita sebagai seorang yang semangat dalam talabul ilm. Maka barakallahu fikum, ini adalah kenikmatan yang tidak akan mampu untuk kita balas melainkan dengan cara mensyukuri nikmat tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, adapun pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, ya, insyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran dari sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang bertajuk Sittatu Mawadi' Minas Sirah, ya, enam pelajaran ataupun enam tempat yang akan diambil pelajarannya, faedahnya dari sirah ataupun perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam tempat yang pertama, ya, dan juga pada pertemuan yang lalu, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana alasan orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana mereka beribadah kepada selain Allah, ya, mereka memberikan ibadah mereka kepada selain Allah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan, ya, meyakini bahwasanya mereka adalah para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan alasan ini Allah Subhanahu wa taala tetap memerangi mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan di surat Al-A'raf ayat ke-30 bahwasannya pada hakikatnya yang mereka ibadahi tersebut bukanlah orang-orang saleh. Ya. Misalnya kaum musyrikin beribadah kepada Lata yang dikenal dengan kesolehannya dulu, ya, ketika dia masih hidup, ya. Barakallahu fikum. Ya, demikian pula orang-orang Nasrani yang beribadah kepada Nabi Isa, seorang nabi. Demikian pula, ya, orang Yahudi beribadah kepada Uzair, seorang yang saleh. Ada juga berpendapat bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Barakallahu fikum. Naam, ya. Yang mereka ibadahin ini semua adalah bukan pada hakikatnya bukan orang-orang saleh ini. Ya, namun apa? Namun yang mereka ibadahi adalah syaitan. Ya. Syaitan, karena syaitanlah yang membisikkan kepada mereka. Syaitanlah yang menghasut mereka, yang mengajak mereka, menggiring mereka kepada kesyirikan ini. Sehingga yang dia turuti apa? Yang dituruti bukan Allah dan Rasulnya, bukan Al-Quran, bukan Kitabullah, bukan Taurat, bukan Injil. Ya. Nah, tapi yang mereka turuti adalah syaitin, ya, para setan-setan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Barakallahu fikum. Nah. Kenapa dikatakan bahwasanya mereka beribadah kepada syaitan? Karena orang-orang soleh ini pada hakikatnya mereka tidak ridha untuk diibadahi. Ya. Mereka tidak ridha dan mereka tidak memerintahkan, mendakwahkan, mengajak, ya, umatnya untuk beribadah kepada mereka, untuk mengibadahi dirinya. Tidak. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, ya, ekspresi luapan, ya, naam, kegembiraan, luapan ketaatan yang dimunculkan oleh seseorang sekali lagi itu harus berdasarkan apa yang telah Allah atur, ya, baik di dalam kitab-kitabnya, ya, bagi kita kaum muslimin dalam kitab kita yaitu Al-Quran Al-Karim, barakallahu fikum, dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga demikian itulah, ya, hal yang harus kita curahkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga, ya, ayat tersebutlah yang akan memberikan tamparan keras, ya, bagi mereka orang-orang yang mungkin pada hari ini masih suka, ya, memberikan ibadah mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kepada, ya, kerbau misalnya, sapi misalnya, ya, memberikan ibadah mereka, ya, kepada pepohonan misalnya, memberikan ibadah mereka kepada orang-orang yang dulu ketika hidupnya seorang ulama misalnya, ataupun seorang yang mengajak kepada, ya, dakwah Islam, barakallahu fikum. Maka apapun alasan mereka, apapun alasan kalian, kalau ibadah kalian kalian persembahkan kepada selain Allah, maka barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memfonis perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan, ya. Bukan kita yang memfonis, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kita lanjutkan barakallahu fikum, ya. Kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه. Maka perkara yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-inzaru anhu. Yaitu apa? Memperingati dari kesyirikan. Ya. Ini tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pertama kali Allah perintahkan. Tujuan Allah mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, ya, melalui surat Al-Mudathir, ya, tujuannya adalah untuk apa? Memberantas kesyirikan, memperingati umat daripada kesyirikan. Ya. Qabla al-indhari an az-zina was-saraqah wa ghairihima. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari memperingati perbuatan zina, barakallahu fikum, mencuri, dan selain daripada keduanya, dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Ya, jadi ini tahapannya, ya. Nah, bagi kita, ya, yang ingin mengajak saudara kita, ya, kepada Islam, maka awali dengan metode yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingatkan dia dengan tauhid. Ingatkan dia tentang kesyirikan agar dia menjauhi kesyirikan tersebut. Adapun yang lain-lainnya, ya, barakallahu fikum, akan menyusul. Ya, barakallahu fikum. Nah, kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala paling, ya, tegas, ataupun kenapa Allah Subhanahu wa taala hal yang pertama justru harus diperingati oleh Rasul, menjadi misi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Sehingga apa? Ya. Allah utus rasulnya sehingga agar mereka tidak akan ada alasan lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru ini apa? Justru ini maslahat kepada manusia, kepada umat, agar mereka selamat daripada api neraka, agar ibadah yang mereka lakukan, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, ini semua akan memberikan manfaat dengan apa? Dengan tauhid yang ada di sisi mereka, barakallahu fikum. Ya. Dengan kata lain apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala begitu mengasihi hamba-Nya? Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala begitu adil kepada hamba-Nya, begitu bijaksana kepada hamba-Nya? Kenapa? Karena dosa-dosa selain daripada kesyirikan Allah akan ampuni. Allah akan ampuni, Allah akan maafkan Ya, tentunya apabila dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kesyirikan barakallahu fikum, ya, apabila seorang hamba melakukan terjatuh kepada kesyirikan dan dia mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung dicap sebagai ahlu an-nar, ahlu nar barakallahu fikum. Sebagai penduduk penghuni neraka barakallahu fikum. Ini sudah dipastikan. Ini janji Allah, ini ucapan Allah, firman Allah. Ya. Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan barakallahu fikum. Nah, sehingga inilah misi utama Rasul. Ya. Allah ingin ingatkan umatnya ataupun Allah ingin ingatkan hamba-hambanya agar kembali kepada ajaran yang benar sebagaimana ajaran-ajaran nabi, para nabi terdahulu, sebagaimana ajaran Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Setiap umat yang sudah keluar daripada jalur tauhid, maka Allah utus seorang rasul, ya, untuk mengingatkan kembali, mengarahkan kembali agar mereka berjalan di atas ajaran para nabi terdahulu. Karena dalam hal ini, ya, ajaran para rasul semuanya sama. Ya. Misi mereka sama, misi utama mereka apa? Untuk mengajak umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hingga zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi utamanya adalah mengajak kepada tauhid dan memperingati daripada kesyirikan barakallahu fikum. Nah. Baik, kita akan baca syarahnya daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau hafizahullah taala, awwalu ma umira ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil indhari 'an syirki. Ya. Yang pertama kali Rasulullah SAW diperintahkan, ya, adalah memperingati dari kesyirikan. Ya. Haitsu qala Allah taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, warujza fahjur. Ya. Inilah ayat pertama kali yang Allah turunkan di surat Mudatsir yang menyebutkan misi utama Rasulullah SAW. Misi terpenting. Ya. Risalah agung, risalah yang terpenting untuk dijalankan oleh Rasulullah SAW diwakili dengan ayat ini barakallahu fikum. Warujza fahjur. Apa artinya? Dan ya, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Ya. Nah, Nabi diperintahkan untuk Allah agar umatnya meninggalkan segala macam berhala. Ya. Berhala maknanya umum, bisa yang benda mati ataupun bisa benda hidup. Maksudnya apa? Bisa makhluk-makhluk, pepohonan, bebatuan, ya, naam, tempat-tempat keramat ataupun orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Ya, semua harus diperingatkan untuk meninggalkan metode peribadahan kepada hal tersebut. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wadzalika, dan perintah untuk memperingati daripada kesyirikan tersebut, qabla, itu dilakukan, itu dijalankan sebelum apa? An yu'mara bil indhari 'aniz zina wa syurbil khamri wa aklir riba. Nah, sebelum misi yang berikutnya apa? Risalah yang berikutnya apa? Yaitu memperingati dari perbuatan zina, minum-minuman keras, dan juga memakan harta riba. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah, jadi, ya, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik metode dakwah ini. Ya, sebagaimana sekelompok jamaah yang mereka sibuk ataupun membalikkan, ya, metode dakwah, yaitu apa? Mereka semangat mengajak para pemabuk, para penjudi untuk sholat. Ya. Cuman apa? Cuman yang mereka lakukan hanya sebatas itu. Ya, mendatangi rumah-rumah, mendatangi tempat-tempat barakallahu fikum, ya, tempat-tempat kemaksiatan, mereka ajak, ayo kita sholat. Ya. Namun barakallahu fikum, ya, hanya sebatas itu. Kemudian dakwah tauhid tidak pernah diajarkan kepada mereka ini. Betul mereka senang sholat, masya Allah, ini perbuatan yang bagus. Tapi bagaimana sholatnya bisa bermanfaat kalau mereka masih, ya, ikut dengan cara-cara apa? Ya, masih beramal dengan amalan kesyirikan. Ya, mereka sholat, tapi mereka juga ikut mendatangi ataupun apa? Melakukan persembahan kepada apa? Kepada kuburan. Ya, nah, mereka masih barakallahu fikum mendatangi orang-orang saleh, mendatangi kuburan-kuburan tersebut untuk mereka minta hajat mereka. Ya. Berapa banyak orang terjatuh seperti ini? Dan mereka menyangka ini sebuah perbuatan kebaikan karena tidak pernah diperingatkan untuk hal ini. Padahal barakallahu fikum, kalau seandainya itu dibalik, metode itu dibalik, kita mengajak mereka mengajarkan tauhid. Ya, barakallahu fikum, ajak saudara kita, Mas. Ya. Jenengan sering saya lihat wisata religi. Itu untuk apa sih, Mas? Oh iya, saya kan ini tukang mabuk. Saya kan ini tukang judi. Ya, saya butuhlah penghapusan dosa saya. Maka saya minta kepada ini Habib Fulan, ini Habib ini banyak yang mendatangi kuburannya. Ya, saya minta kepada dia agar ya Allah memaafkanlah dosa-dosa saya. Ya, walaupun setelah ini saya belum bisa meninggalkan kemaksiatan saya ini, saya berat, tapi melalui perwakilan ya Habib ini, perwakilan kiai ini, ya saya berharap agar saya mendapat syafaat nanti di sisi Allah karena dengan melalui orang saleh ini. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Ya, yang jelas dia mabuk tetap mabuk, terus apa? Kesyirikan tetap kesyirikan. Kalau seandainya dakwahnya kita putar sebagaimana dakwah Rasul, maka kita ajarkan kepada dia pertama tauhid. Kita tidak perlu menyentuh tentang ya amalan minum khamarnya ini. Ya. Kelakuan pemabuknya ini tidak. Tapi kita katakan pertama, Mas, ya. Allah itu adalah ya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nah, Allah itu yang memberikan kita rezeki, Mas tahu itu. Ya, barakallahu fikum. Lalu siapa orang di kuburan ini? Apakah dia memahami apa yang kita minta? Apakah dia mendengar apa yang kita minta? Kenapa Mas tidak langsung minta kepada Allah? Yang Mas yakin sendiri bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kenapa harus melalui perantara-perantara? Barakallahu fikum. Minta saja kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mas datang masjid salat, Mas setiap malam ya salat tahajud ataupun bangun malam ataupun Mas kalau belum kuat bangun malam, ya Mas datang, barakallahu fikum, setiap antara azan dan iqamat duduk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Minta berdoa hajat Mas kepada Allah. Ya, kalau metode ini kita pakai dengan sendirinya, insyaallah taala kebiasaan dia yang minum khamar itu akan ya ditinggalkan dengan sendirinya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena sudah muncul tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah muncul keyakinan bahwasanya Allah yang melihat, Allah yang mengetahui, Allah yang hanya bisa mengampuni, Allah yang hanya bisa memaafkan. Adapun orang-orang lain, mereka sama-sama sedang berjuang untuk menyelamatkan diri-diri mereka sendiri, barakallahu fikum. Ya, dengan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala seorang diri, ya yang tadinya sebelumnya dia instan, ingin ampunan instan. Ya, terkadang orang seperti itu sudah nyaman, ya, ah sudah ada alat untuk mohon ampun, sudah ada yang mewakili saya minta ampun kepada Allah, kiai ataupun Habib Fulan di kuburan ini, ya, saya sudah diwakili. Akhirnya apa? Karena sudah merasa tenang, ya sudah maksiat terus jalan, toh sudah ada perwakilan saya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini logikanya, ya, ini keseringannya, barakallahu fikum. Tapi kalau kita sentuh dia dulu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta, Mas, kalau Mas selama ini kan gak pernah berdoa kepada Allah langsung, minta kepada Allah langsung, gak perlu melalui perantara-perantara ini. Ya, nah, maka apabila dia mau mengikuti hal ini, dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangisan, dengan penuh harapan, dengan penuh barakallahu fikum, ya, perjuangan dan keinginan yang besar, dengan penuh kefakiran dalam ada dirinya, dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, air mata yang tercurah dari hatinya, ya, insyaallah taala Allah akan sentuh hatinya untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang selama ini dilakukan. Barakallahu fikum. Karena seperti inilah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang sebelumnya mereka terjatuh kepada kesyirikan, tapi berkat ya pintu tauhid yang pertama kali yang mereka ambil ataupun yang disentuh oleh Rasulullah SAW, pintu tauhid, ya, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka mulai meninggalkan perkara-perkara yang memang dari hati mereka sebenarnya sudah mulai bertolak belakang, ya. Ketika seorang sudah muncul tauhid dalam hatinya, Allah akan bersihkan hatinya dan akan merasa tidak senang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan sebelumnya. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi syahidnya apa? Jangan merubah metode dakwah yang sudah diamalkan ataupun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama tauhid, yang kemudian barulah meluruskan akhlak-akhlak manusia. Barakallahu fikum. Baik, sekarang permasalahan seperti ini. Ustaz, di daerah kami kalau bahas tauhid itu, apalagi kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, langsung kita sudah dicap sebagai Wahabi. Ya. Enggak bisa kita baca kitab tauhid, enggak bisa. Ya. Apalagi kita menyebutkan qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, langsung ketika itu juga majelis kita dihentikan. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya barakallahu fikum. Nah, tidak masalah kalau memang kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ya secara tegas menjelaskan bagaimana itu tauhid dan bagaimana kesyirikan, risalah-risalah yang banyak yang khusus menghantam yang namanya kesyirikan, ya, maka kalau seandainya kitab ini ya tidak bisa kita baca karena ada nama Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, maka cari kitab-kitab yang lain. Oh, Ustaz, di sini yang diterima itu kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Baca kitab itu, tapi jangan lupa sisipkan faedah-faedah tauhid di dalamnya. Manfaatkan kesempatan ini. Ya. Sisipkan faedah-faedah tauhid di dalamnya, barakallahu fikum. Seperti inilah caranya. Ya. Nah. Jadi terkadang ya melihat majelis di tempat yang umum, ya, membuka pelajaran tempat umum, terkadang para asatidz membuka membaca Riyadhus Shalihin. Terkadang kita berpikir, loh, bukankah di tempat-tempat umum itu harus kita dahulukan pelajaran tauhid? Ya, mungkin sang ustaz memiliki, ya, memandang ada maslahat dan mafsadat di situ. Ya, seperti kita sebutkan tadi, kalau kita langsung membaca kitab tauhid, membaca kitab risalah Syekh Muhammad bin Wahab, langsung ditolak, tidak terima, karena nama beliau ini sudah kadung di apa? Mendapat doktrinisasi jelek. Ya. Maka barakallahu fikum, kita baca Riyadhus Shalihin, tapi jangan lupa berikan, sisipkan faedah-faedah tauhid di dalamnya. Kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, sisipkan faedah-faedah tauhid di dalamnya. Dan usahakan faedah tauhid lebih mendominasi, ya, lebih memberikan mendominasi daripada faedah-faedah yang lainnya, barakallahu fikum. Sehingga ya seorang, oh iya, ini merasa ucapan Imam Nawawi, kitabnya Imam Nawawi, tapi faedah-faedahnya barakallahu fikum seputar dengan tauhid. Tentunya faedah tauhid, faedahnya keyakinannya Imam Nawawi juga, ya, barakallahu fikum. Demikian pula kitab-kitab yang lainnya, ya. Semuanya kita mengambil kitab para ulama yang berakidah sahihah. Barakallahu fikum, ya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jadi jangan dikira kita itu merubah pola, barakallahu fikum, pola dakwah. Tidak. Ya, kalaulah di tempat-tempat lain mengajarkan kitab-kitab ini di tempat-tempat umum, ini pasti ada maslahat, dan yakinlah faedah-faedah tauhid itu tidak pernah terluputkan daripada penyampaian materi tersebut, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, innama hadhihi nuhiya anha fima innama hadhi nuhiya anha fima ba'd, ya. Hanya saja perkataan ini, barakallahu fikum, ya, dilarang setelahnya. Ya, ya maksudnya apa? Maksudnya perintah untuk perkara-perkara daripada kezina, daripada kabair tadi itu adalah larangan yang akan di ya ajarkan oleh Rasulullah SAW setelah mendakwakan dakwah tauhid. Itu maksudnya. Ya. Walakin awwalu ma umira bihi tarkus syirk. Akan tetapi yang pertama ya yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan kesyirikan barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, lam yaqul, Allah Subhanahu wa taala tidak berkata kepada Rasul ya memerintahkan kepada Rasul hadzirhum minal kaba'ir wa minaz zina wa minar riba wa minal khaba'ith allati kanu ya'malunaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Rasul dengan apa? Dengan peringatkanlah mereka dari dosa-dosa besar, dari zina, dari riba, dari perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Tidak. Bal awwalu ma amarahu bin nahyi 'anil syirki. Bahkan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul adalah melarang daripada kesyirikan barakallahu fikum. Ya. Nah, di sini hari ini malam ini kita diajak oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan mengenal metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj ya, manhaj jalan dakwah, tariqah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tauhid, yang berikutnya baru mengikuti perkara-perkara dalam masalah al-kaba'ir, dosa-dosa besar barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa awwalu ma umiru bihi at-tauhidu. Dan perkara yang pertama kali yang manusia diperintahkan adalah tauhid. Qabla an yu'maru bis-salati waz-zakati was-siyami wal-hajji. Sebelum ya mereka diperintahkan dengan apa? Dengan salat, dengan zakat, dengan puasa, dengan berhaji. Ya. Li'anna at-tauhida huwal asasu. Ya, karena tauhid adalah pondasi. Ya, pondasi sebuah agama, pondasi keimanan, pondasi keislaman adalah tauhid. Ya. Sekali lagi, si fulan Masya Allah sholatnya rajin sekali, puasanya Masya Allah jalankan Ramadan, puasa sunnah sampai pada tingkatan puasa Daud ya. Barakallahu fikum. Demikian pula umrah dan haji, gak usah tanya, udah pulang bolak-balik ya. Tapi kesehariannya ya masih mengharap, bergantung ibadahnya kepada para habaib, kepada para kiai yang sudah meninggal dunia, datang ke kuburan-kuburan mereka. Ya. Nah, bagaimana kondisinya? Ya. Kalau dia seorang yang alim, seorang yang tahu ilmu, maka bisa seorang mengklaim memvonis kita tentunya setelah nasihat, ya sebagai seorang yang telah keluar daripada Islam, telah kafir. Nah, ya. Maka salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya itu akan jadi debu yang berterbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka tak begitu mengerikan perbuatan kesyirikan ya ikhwani. Ya, maka bagi kita dan maupun saudara-saudara kita yang masih terjatuh kepada kesyirikan, praktik-praktik kesyirikan, mari kita bersemangat untuk apa? Mengajak dia, mengasihi dia, menyayangi dia dengan nasihat. Bukan dengan membiarkan dia terus terjatuh kepada kesyirikan. Ketika bertemu, kumpul keluarga, tidak pernah ada nasihat untuk saudara kita ini. Cuek saja. Ya. Dengan alasan apa? Dengan alasan, ya sudah nanti biar ribut. Nah nanti keluarga malah jadi tidak harmonis. Cari cara-cara yang baik. Ya. Ketika kumpul keluarga yang dibahas adalah dunia. Ya. Kapan kita sisipkan dakwah kita? Kapan kita disiapkan nasihat, mengajak kita kepada tauhid dan meninggalkan kepada kesyirikan, mengajak kepada sunnah untuk dan meninggalkan kebidahan. Ini penting. Sekali lagi, dakwah itu bukan hanya dibebani kepada para asatidzah, kepada para masyayikh. Tidak, kita semua mendapat porsi itu dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sudah kita dapati harus kita amalkan dan kita dakwahkan, barakallahu fikum. Nah, dan yakinlah kalau ada bisikan-bisikan itu dari syaitan, itu dari syaitan untuk menahan lisan kita agar jangan sampai keluar ajakan-ajakan kepada tauhid. Banyak cara yang baik, banyak cara yang lembut, banyak cara yang indah untuk mengajak mereka kepada, barakallahu fikum, tauhid was sunnah. Nah, ya, sehingga jangan kaku lisan kita ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita untuk memberikan nasihat seputar tauhid was sunnah. Ya, manfaatkan. Karena nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apabila saudara kita nanti di hadapan Allah, ya, ditanya, ya, bukankah engkau memiliki kerabat yang bernama Fulan wa'alan? Ya. Betul ya Allah, tapi dia tidak pernah memberikan nasihat kepadaku ya Allah tentang tauhid, tentang sunnah. Ketika kami bertemu, dia hanya sibuk menjawab urusan-urusan dunia. Ini semua ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, jadi jangan sampai luput untuk memberikan nasihat-nasihat seperti tauhid was sunnah. Ya. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wala fa'idata fi sholati wal haji wassiyami wal a'mali shalihati ma'adami wujudi tauhid, dan tidak akan berfaedah pada salatnya, hajinya, siamnya, amalan-amalan salehnya bersama dengan tidak adanya tauhid pada sisi seorang hamba, barakallahu fikum. Tidak akan bermanfaat semua ibadah-ibadah yang dia perjuangkan dengan hartanya, diperjuangkan dengan, barakallahu fikum, tenaganya, ya, kesempatan waktunya, bahkan jiwa raganya, semua tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila tidak ada tauhid yang menjadi pondasi untuk membangun ibadah-ibadah tadi, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, kita kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, wa arafta anna minhum man ta'allaqa ala al-asnami, ya, dan engkau telah mengetahui bahwasanya di antara mereka ada yang bergantung kepada patung-patung, wa minhum man ta'allaqa ala al-malaikah wa ala al-awliya'i min bani Adam, dan juga ada di antara mereka yang bergantung kepada para malaikat dan kepada orang saleh dari kalangan bani Adam. Ya. Maka apa kata Syekh Shalih Fauzan berkaitan tentang ini? Kata beliau hafizahullah, kanu fil jahiliyyati mutashattitina fi ibadatihim wa ma'budatihim. Ya. Mereka orang-orang musyrik dahulu, ya, di zaman jahiliyah, ya, mereka itu terpecah belah, ya, mutasyattitin, terpecah belah fi ibadatihim, dalam ibadah-ibadah mereka, wa ma'budatihim, dan sesembahan-sesembahan mereka. Jadi kondisi musyrikin di zaman jahiliyah, mereka punya cara-cara sendiri, punya cara-cara sendiri dalam beribadah, punya sesembahan-sesembahan sendiri dalam beribadah, barakallahu fikum. Ya. Bahkan sahabat yang mulia dulu di masa jahiliyahnya, di masa syiriknya, yaitu Abu Darda, beliau punya patung sendiri, ya, yang beliau taruh di dalam rumahnya, yang beliau hiasi, beliau pakaikan pakaian dari sutra, pakaian terbaik untuk berhalanya sendiri, dikasih wangi-wangian, dikasih barakallahu fikum, diistimewakan, padahal itu sebongkah batu patung berhala. Tapi apa? Ya, dirawat sedemikian rupa, melebihi merawat dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi seperti itulah Abu Darda dalam beribadah kepada berhala-berhala dulu sebelum beliau berislam. Ya, barakallahu fikum. Ya. Maka di antara sebab beliau masuk Islam adalah dengan ilmu yang dibawa oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi mungkin kisah ini pernah kami sampaikan, tapi tidak apa-apa kami ulang sedikit. Abu Darda seorang ahli ibadahnya musyrikin zaman dahulu. Oh, dia paling semangat beribadah. Bahkan berhala yang disebutkan tadi, dia ambil, dia buat sendiri, dia taruh di rumahnya, dia pakaikan pakaian sutra, dia kasih pewangi-wangian. Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabatnya, temannya, datang ke rumahnya. Ketika itu Abu Darda tidak ada di rumah. Ya, ketika dia masuk ke rumahnya, dipersilahkan oleh istrinya Ummu Darda. Ketika dia masuk, dia menjumpai berhala ini. Diambillah berhala ini, dia lempar ke kotoran. Ya, dilempar ke kotoran. Ya, barakallahu fikum. Ketika Abu Darda kembali, dia lihat berhalanya jatuh di kotoran. Dia ambil seketika, ya dibersihkan lagi, ya disayang-sayang lagi, ditaruh lagi, dikasih lagi baju baru dari sutra. Ya, dikasih mewangian lagi. Keesokan harinya datang lagi Mu'adz bin Jabal. Abu Darda tidak ada di rumah. Diambil lagi berhala itu, dilempar lagi ke kotoran. Sampai 3 kali, akhirnya Abu Darda bertanya, siapa yang melakukan ini? Maka kata istrinya, Mu'adz bin Jabal. Maka didatangilah Mu'adz bin Jabal, apa yang kau lakukan terhadap ya berhalaku? Ya, maka Mu'adz memberikan sebuah ilmu kepada Abu Darda. Ya, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya Abu Darda, ya, bukankah sudah 3 kali aku mengambil berhalamu, kemudian aku campakkan dia ke kotoran, tapi dia sama sekali tidak melakukan apa-apa untukku. Dia tidak memudharati aku, ya, dan dia juga tidak memberikan manfaat untukmu. Ya. 3 kali sudah kulakukan. Ya. Nah, ya Abu Darda, dia ini hanya sebongkah batu. Dia tidak bisa memberikan mudharat. Ya, dan dia tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Bukankah engkau tahu itu? Ya. Maka seketika, ya, doktrin yang selama ini diajarkan oleh nenek moyangnya Abu Darda luntur begitu saja disebabkan ilmu yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, ya, ilmu yang membangkitkan lagi fitrahnya, ya. Akhirnya melalui nasihat Mu'adz bin Jabal, mulailah dia berpikir, iya ya, kenapa baru sekarang aku berpikir bahwasanya berhala yang selama ini aku sembah tidak bisa memberikan manfaat kepadaku, tidak bisa memberikan mudarat kepadaku apabila aku tinggalkan dia. Nah, maka ketika itulah Abu Darda meminta bertemu dengan Rasulullah SAW yang dibawa oleh Mu'adz bin Jabal, dan beliau masuk dalam Islam. Nah, ya, jadi syahidnya apa? Demikianlah nasihat datang, ya, dari keluarganya, saudaranya, temannya datang. Ya, siapa tahu ikhwan, kalau ada saudara kita yang masih terjerumus kepada kesyirikan disebabkan nasihat kita, dia akhirnya meninggalkan kesyirikan itu, barakallahu fikum. Ya. Nah, tugas kita menyampaikan, intinya dia pernah mendengar bahwasanya fulan wa alan, saudaraku pernah mengingatkanku akan tauhid. Pernah memperingatkanku akan bahaya kesyirikan. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, oleh karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada yang mustahil dalam dakwah ila Allah ini, maka perjuangkanlah agar kita, barakallahu fikum, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Jadi mereka ini berbeda-beda dalam ritual penyembahan dan berbeda-beda pula sesembahan-sesembahannya. Ya. Minhum man ya'budul malaika, di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum man ya'budu salihin, di antara mereka ada yang beribadah kepada orang soleh. Wa minhum man ya'budu al-ashjar wal ahjar, dan ada di antara mereka yang beribadah kepada pepohonan dan beribadah kepada bebatuan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka semua, apapun ritual mereka, siapapun sesembahan mereka, itu semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang dibedakan. Balahahum jami'an wa qatalahum jami'a. Bahkan Rasulullah SAW memperingati mereka, melarang mereka seluruhnya dari perbuatan tersebut, dan memerangi mereka seluruhnya yang menentang ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lam yufarriq bainana man 'abada al-mala'ikata was-salihin wa man 'abada al-asnama. Rasulullah SAW tidak membedakan antara yang beribadah kepada malaikat dan yang beribadah kepada orang saleh, dan yang beribadah kepada patung-patung, li'anna kulla sawa'un, karena sesungguhnya semua metode peribadahan itu, semua sesembahan-sembahan itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la farqa baina man ya'budu salaman wa man ya'budu waliyan aw 'abadan salihan. Karena sesungguhnya tidak ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada patung dan orang yang beribadah kepada para wali dan orang yang beribadah kepada hamba saleh, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Semuanya diajak untuk meninggalkan itu semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, ya, syubhat yang diangkat oleh kuburiyun berkaitan tentang Rasulullah itu mengajak kepada tauhid, memerangi musyrikin yang mereka menyembah berhala, menyembah patung saja. Ya. Adapun yang mereka menyembah orang-orang saleh, mereka beribadah kepada para malaikat, para nabi, tidak. Ya, tidak diperangi. Maka terjawab, ya, dari sekian ayat dari Allah Subhanahu wa taala, musyrikin semuanya, kafirin semuanya yang mereka beribadah kepada selain Allah, maka diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sekali lagi malam ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan Syekh Salih Fauzan sang pensyarah ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengajarkan kepada kita uslub dalam dakwah, manhaj dalam berdakwah, metode dalam berdakwah, jalan dalam berdakwah. Dahulukan tauhid, maka yang lainnya insyaAllah akan mengikuti. Barakallahu fikum. Nah, oleh karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, ini menggambarkan kepada kita begitu pentingnya dakwah tauhid, dakwah sunnah daripada perkara yang lainnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ahli sunnah yang bermanfaat. Bermanfaat untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita. Ya, bermanfaat yang mana kita menjadi penerus daripada para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in yang memperdengarkan dakwah tauhid was sunnah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.